Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ba'du. Alhamdulillah, kita akan mengawali di kesempatan kali ini kajian kitab yang baru yang berjudul Al-Amthalu fil Quranil Karim, permisalan-permisalan dalam Al-Quran, ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau lahir tahun 691 dan wafat tahun 751 Hijriah. Buku yang kita gunakan ditahqiq oleh Syekh Sa'id bin Muhammad Namr Al-Khatib. Kenapa buku ini kita pilih? Karena salah satu di antara cara Allah menjelaskan kepada umat manusia adalah dengan membuat permisalan dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa tilkal amsalu nadribuha linnas wama ya'qiluha illa al-alimun. Demikianlah permisalan yang aku buat untuk manusia dan tidak ada orang yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Sehingga bagian dari upaya perhatian kita terhadap permisalan yang dibuat oleh Allah dalam Al-Qur'an adalah dengan berusaha memahaminya. Dan ada banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh para ulama dalam masalah permisalan dalam Al-Quran. Dan yang kita pilih adalah bukunya Ibnu Qayyim rahimahullah, agar bisa, atau karena kita lebih mengenal beliau. Dan yang kedua adalah kelebihan beliau dalam membawakan kandungan dan tafsir dari ayat-ayat Al-Quran lebih unggul dibandingkan yang lain. Sebelum kita berbicara tentang Al-Amthalu fil Quran, dan di sini langsung saya ambilkan bab yang ketiga, karena bab 1, bab 2 berbicara tentang masalah bahasa yang mungkin agak sedikit rumit kalau kita bahas, sehingga langsung saya kutipkan bagian bab 3, Tarjamatu Ibnil Qayyim wa Ma'rifatu Bi'adihi. Biografi Ibnul Qayyim dan mengenal latar belakang lingkungannya. Yang pertama adalah Asru Ibnul Qayyim, masa ketika Ibnul Qayyim dilahirkan. Qabla an natahaddatha anil alamil jalil, anil alim al jalil Ibnul Qayyim al Jauziyah. Di situ alif lamnya dibuang ya. Alif lamnya dibuang. Nanti kita akan lihat di biografi beliau kenapa alif lamnya dibuang di halaman 117. Qabla an natahaddatha 'anil 'alim al-jalil Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau ada kata al-Jauziyahnya maka alif lam di Qayyimnya dibuang. Kalau tanpa kata al-Jauziyah maka kita tambahkan alif lam di depan kata Qayyim. Labudda lana min waqfatin walau qasiratin ma'a asrihi wa bi'atihi allati 'asha fiha min an-nahiyati as-siyasiyah wal ijtima'iyah wal 'ilmiyah. Sebelum kita berbicara tentang siapakah seorang ulama besar Ibnu Qayyim, kita akan membahas meskipun singkat tentang zaman beliau, lingkungan beliau, di mana beliau hidup, baik dari sisi politik, sosial maupun dari sisi kajian sejarah ilmiah. Wala yakhfa 'ala kulli fatinin labibin ma li hadhil awamil min ablaghil athar 'ala nafsiyatil ummah wa afradiha. Dan semua orang yang cerdas memahami bahwasanya semua faktor di atas, faktor politik, sosial dan lingkungan, memberikan pengaruh yang besar bagi jiwa masyarakat maupun personal masyarakat maupun individu. Walaqad sabaqa maulida Ibnul Qayyim Walaqad sabaqa maulidu Ibnul Qayyim hadithataini kana lahuma akbar al-athari fi khalqir ruh ad-diniyah. Ada dua kejadian besar yang mendahului masa lahirnya Ibnul Qayyim, yang menjadi pengantar masa lahirnya Ibnul Qayyim, yang ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menciptakan ruh agama dan kebangkitan agama dari baru. Ajal laqad kana lil khurubi as-salibiyyah wa jamati tartar 'ala al-biladil islamiyyah. Jelas bahasanya perang salib dan serangan Tartar ke negara-negara Islam memberikan pengaruh yang besar. Alladhi aiqadhal ummah, yang membangunkan umat Islam. Wa jama'a syamlaha wa kalimataha fawafaqat azaa hadza wa dzaaka mauqifan ra'ian baina karrin wa farrin wa hazimatin wa nasrin. Telah membangunkan umat dan mengumpulkan tekad mereka serta kalimat mereka, kesatuan mereka, sehingga mereka berada dalam kondisi yang sangat luar biasa, antara kadang menang, kadang kalah, kadang mendapatkan kemenangan dan kadang mendapatkan kekalahan. Kejadian yang pertama adalah Zahfu Tartar ala Baghdad, serangan Tartar ke Baghdad. Dan itu terjadi ketika Baghdad dipimpin oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Awwalu faji'atin wa karithatin manna bihal muslimun. Kejadian pertama dan musibah pertama yang dialami oleh kaum muslimin, manna bimakna ibtala, adalah sukutu Baghdad, runtuhnya Baghdad pada tahun 656 Hijriah. Dan tadi Ibnul Qayyim lahir tahun berapa? 691 Hijriah. Runtuhnya Baghdad tahun 656 Hijriah. Wastila'u hulaku 'alaiha haitsu amara biqatlil khalifah al-Mu'tasim billah. Wastabaha a'naqal ulama'i wal fuqaha. Dan penjajahan yang dilakukan oleh Hulaku Khan terhadap kota Baghdad, di mana dia telah perintahkan untuk membunuh Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Kemudian dia perintahkan untuk membantai dan memenggal leher-leher para ulama, para fuqaha. Fa'atara ru'usuhum wa ma'anna Baghdad salaban wa nahban. Maka kepala mereka banyak yang terbang, kepala mereka terpenggal, dan Baghdad telah dirampas dan dikuasai oleh Hulaku. Wa fi maktabatiha ihraqan wa ighraqan. Banyak perpustakaan yang dibakar dan ditenggelamkan, dibuang buku-bukunya di sungai di Baghdad, yang sampai diceritakan berubah warnanya. Dan ini salah satu di antara kejadian sejarah yang menyebabkan hilangnya banyak karya ulama dan khazanah kaum muslimin. Meskipun Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga sekian banyak kitab ulama sehingga tidak hilang. Ya. Kalaupun boleh berandai-andai terhadap musibah, ya, andaikan tidak terjadi kejadian ini, mungkin karyanya ulama yang sampai ke kita jauh lebih banyak. Padahal ada kejadian kayak gini dan karya mereka masih banyak. Allah selamatkan kitab yang diselamatkan oleh Allah, dan ada kitab yang hilang sehingga terlupakan dalam sejarah, sehingga hanya tercantum dalam biografi ulama ini punya karya ini, punya karya ini, tapi tidak ada sampai zaman sekarang. Kemudian kejadian yang kedua adalah penjajahan negeri barat ke negeri kaum muslimin, yang itu juga telah menghabiskan banyak sekali khazanah Islam. Sebagian ada yang dibawa ke sana, ke museum salah satunya, ke perpustakaan salah satunya ada di Leiden, ya, Belanda, dan beberapa perpustakaan yang lainnya. Wa fi duwariha dimaron wa kharaban. Sementara gedung-gedungnya banyak yang dibakar dan dihancurkan, banyak yang dihancurkan dan dibakar. Hatta asbahat Baghdadu atharan ba'da'in, sehingga Baghdad hanya menjadi atharon ba'da'in, kenangan belaka. Asbaha atharon ba'da'in maknanya adalah la yabqa syai'un illa dzikrayat. Tidak tersisa apapun selain hanya kenangan. Walaqad balagha 'adadul qatla alfa wa samana mi'ati alfin wa kasran. Dan jumlah korban yang terbunuh ketika itu, kita hitung ya, berapa itu? 1000 tambah 800 ribu sekian, nah, berarti 1 juta. 1 juta 800 ribu sekian, wa kasran dan penggenapnya sekian. 1 juta 800 ribu sekian, jumlah yang sangat banyak. Wallahu a'lam. Meskipun ada sebagian orang yang nggak percaya, saya kok nggak percaya. Apa manusia ketika itu sudah sebanyak itu? Ini baru korban yang mati di satu negeri, satu daerah. Ya. Tapi ini kejadian real. Sehingga anggapan hanya sebatas melihat sensus penduduk, jumlahnya sekian yang meninggal dan yang masih hidup, yang lari dan berada di negeri-negeri yang lain masih banyak. Ada sebagian yang gak percaya. Namun ini adalah realita sejarah yang diceritakan oleh para ahlinya ketika menyebutkan korban yang terbantai ketika Baghdad ditaklukkan. Walaqad wasafa as-sayyidu Muhammadun Salim al-Ghunaymi hadhil haditha biqawli. Salah seorang ahli sejarah Muhammad Salim al-Ghunaymi menyebutkan kejadian ini, beliau mengatakan, "Fahadhal hadithul jalalu zalzala kiyanal alamil islami wa hattama jihazad daulatil islamiyah fa'indama istaulahu laku ala Baghdad." Kejadian yang luar biasa ini telah mengguncang alam Islam, telah mengguncang negeri Islam dan telah merusak perlengkapan negeri-negeri Islam ketika Hulagu Khan menguasai Baghdad. Dia membunuh Khalifah Al-Mu'tasim Billah dengan cara pembunuhan yang kejam, syarraqit latin. Dan dia juga membunuh keluarganya, harimahu, istri-istrinya, serta memerintahkan untuk memenggal leher-leher para ulama wal a'yan, para tokoh, wastamarral qatla, dan dia terus membunuh wan nahba wassabiya fi Baghdad bid'atan wa thalathina yauman. Dia terus membunuh, merampas, kemudian sebagian ada yang ditawan di Baghdad dan itu berlangsung selama 30 sekian hari. Penjajahan 30 sekian hari, tapi isinya hanya bantai terus setiap hari. Maka jumlah yang tadi disebutkan oleh beliau 1.800.000 sekian itu adalah korban yang terjadi di sana. Ajal hadzal hadithu ghayyara wajh at-tarikh wa ayqadha al-alam al-islami min subatihi al-amiq. Betul sekali bahwasanya kejadian ini telah mengubah wajah sejarah dan membangkitkan kaum muslimin dari istirahatnya, dari tidurnya yang terlelap. Fa ayqana anna islama amrihi ila al-hukam duna munaqashatihim fima ya'tuna huwa alladhi atma'u aduihim wa khadada syaukatihim. Karena dengan ini orang menjadi yakin bahwa menyerahkan segala keputusan kepada para pemimpin tanpa melalui munaqasyah, tanpa melalui diskusi terlebih dahulu dalam masalah mereka, itulah yang diinginkan oleh musuh mereka, dan melemahkan wa khadada dan wa da'ufa, dan melemahkan syaukatuhum, kekuatan mereka. Wa may yaqra kutubat tarikh Sehingga siapa yang membaca buku-buku sejarah, yajidu mawaqifa musyarrafatin wa fuqaha atau waqafahal ulama amamal hukam hatta habu akhadu bi isyaratihim fima yabramu. Dan siapa yang membaca kitab-kitab tarikh, dia akan jumpai beberapa posisi penting waqafahal ulama amamal hukam yang sudah ditunjuk oleh para ulama di hadapan para pemimpin, namun mereka takut wa akhadu bi isyaratihim, dan mereka mengambil isyarat atau petunjuk yang diberikan oleh para pemimpin fima yubrimun, menurut apa yang dianggap baik oleh pemimpin. Hadza, demikianlah, walaqad wulida Ibnu Qayyim ba'da hazimati salibiyaini bi amin wahid. Dan Ibnu Qayyim dilahirkan setelah kejadian dua perang salib bi amin wahid, satu tahun setelah kejadian dua perang salib. Nanti beliau akan cerita tentang al-hurub as-salibiyah. Berikutnya adalah al-hurub as-salibiyah, tentang perang salib. Laqad kana li su'il halatil iqtisadiyah fi Eropa ad-dafi al-akbar liz-zahfi wal mughamarati wa rukubil bahri lil hazimah lil haymana. Kondisi ekonomi yang buruk yang terjadi di Eropa adalah ad-dafi al-akbar, adalah faktor terbesar liz-zahfi wal mughamarah, untuk terjadinya perang dan mughamarah. Mughamarah bin makna muqamarah, ya, mengambil sikap untung-untungan serta mereka berani untuk menyeberangi lautan, lil haymanah, untuk menguasai, wal istila, dan menjajah, alal biladil islamiyah, negeri-negeri Islam. Karena mereka yakin bi annaha, bahasanya negeri-negeri Islam itu adalah jannatullahi fi ardihi habaha jamalan wa auda'a fi batniha athmanal kunuzi wa andariha, di mana Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan keindahan dan tersimpan di dalam bumi negeri kaum muslimin berbagai macam kekayaan yang luar biasa dan kekayaan yang mahal. Wa atharat uquluhum khataba tananata sihrihim biha ru'asa'uhum haitsu awhamahum ru'asa'uhum anna syarqal islami biladuz zahabi la yalbathu naziluhu ayyagtaniya. Dan akal mereka berbicara, tonana tasihrihim, tonana bimana getaran, ya, getaran yang mensihir mereka, ya, waru'asa'uhum, kemudian pemimpin-pemimpin mereka, di mana pemimpin itu memahami bahwasanya negeri timur adalah negeri emas, sementara penduduknya tidak memanfaatkannya. Wantahaza al-baba, dan paus memanfaatkan syakwa, keluhan ba'di hujjaji Baitul Maqdis, sebagian para pengunjung Baitul Maqdis di kalangan orang Nasrani, karena orang Nasrani juga mereka punya kepentingan dengan Baitul Maqdis. Min su'il mu'amalati allati lakuha fi athna'i ziyaratihim, keluhan para pengunjung Baitul Maqdis di mana mereka mendapatkan sikap yang enggak baik yang mereka temui ketika mereka berziarah lil aradil muqaddasah di negeri Baitul Maqdis. Fa khataba khutbatahu syahira, maka si paus ini menyampaikan sebuah khutbah yang sangat terkenal yang memotivasi para raja-raja Eropa untuk perang menyerang negeri timur. Washtamalat khutbatuhu ala, dan khutbahnya, pidatonya si paus itu mencakup tiga hal. Yang pertama adalah takhrisul aradil muqaddasah minal kafarah. Kita harus bersihkan negeri muqaddasah, tanah suci, dari orang-orang kafir. Maksudnya adalah kaum muslimin. Kemudian kita harus bersihkan takhlisul aradil imrotiyah, Al-Bizantiyah, kita harus bersihkan Imperium Bizantium allati istawla 'alaiha Turk, yang sudah dikuasai oleh Turki. Hafal umara, dia memotivasi para pemimpin ala tausi'i amlakihim, untuk melebarkan wilayah kekuasaannya. Fi syarqil ghani, di daerah timur yang kaya. Badalan min tahanihim fi aradil faqirah, sebagai ganti dari kerugian mereka di negeri-negeri yang miskin. Yang dimaksud emas di sini adalah kekayaan alam, terutama yang ketika itu baru bisa dipahami oleh manusia hasil pertanian, yang itu tidak dimiliki oleh daerah-daerah Eropa yang jarang kena sinar matahari. Sementara potensi kekayaan alam seperti melimpahnya gandum, kemudian rempah-rempah, itu lebih banyak dimiliki oleh daerah kaum muslimin. Kemudian Al-Hamalatus Salibiyatul Ula, pasukan salib yang pertama. Wahakada, seperti itulah motivasi yang diberikan oleh si pastor Al-Baba, ya. Labbal Masihiyun, kemudian disambut hangat oleh Al-Masihiyun, oleh para orang Nasrani, da'wal baba, klaim yang disampaikan atau ajakan yang disampaikan oleh si paus, bihararatin wa intifa'in, dengan penuh semangat, penuh perjuangan. Wastaulu fil hamalatil ula ala roha wal quds, dan serangan yang pertama ya, adalah diarahkan ke daerah roha dan daerah quds. Wallahu ta'ala alam, kalau roha kita tidak tahu ya. Wajasu khilal ad-diyar, dan mereka menjajah khilal ad-diyar, di antara rumah-rumah. Wadammaru wa kharrabu wa safaqud dima, mereka merusak, mereka membakar dan melakukan pembantaian. Walam yanja khilal hadil hajmah muslimun wala yahudiyun, dan serangan ini membuat banyak sekali kaum muslimin dan orang-orang Yahudi yang tidak bisa selamat. Wala bisal faranju yaqtulun al-muslimin bil quds usbu'an kamilan, selama sepekan penuh Perancis membantai kaum muslimin di daerah Quds. Wa qatala minal muslimin fil Masjidil Aqsa, mereka membunuh kaum muslimin di Masjidil Aqsa lebih dari 70,000. 70,000 jiwa, di antaranya adalah jama'atun katsirah min a'immatil muslimin, di antaranya adalah para pemimpin kaum muslimin, para ulama, para ahli ibadah, wazuhadihim, termasuk juga orang-orang yang zuhud di kalangan kaum muslimin. Hatta jawazu fi dhalikal mawdi'is syarif wa ghanamu ma la yaqa'u 'alaihi al-ihsa, sampai di tempat yang mulia ini mereka telah melampaui batas dan ghanamu, telah merampas, ma la yaqa'u 'alaihi al-ihsa, yang tidak bisa dihitung lagi jumlahnya. Kemudian adanya Salahuddin Al-Ayyubi. Wa bada'a al-karru lil muslimin wal farru lis salibiyin, atau berarti di sini ba'da hazimatis salibiyin ba'amin wahid, bukan salibiyah ini ya. Setelah kalahnya para pasukan salib satu tahun setelah itu. Kemudian kemenangan bagi kaum muslimin serta kekalahan bagi salibiyin, haitsu qayyada al-maula, dimulai ketika Allah Ta'ala menyerahkan al-maula, di sini adalah Allah Ar-Rabb, menyerahkan kepemimpinan umat ini, man yu'idulaha, untuk mengembalikannya kepada orang yang bisa mengembalikannya, karamataha, kemuliaannya, wujudaha, dan keberadaannya, wa yab'udu anha kulla baghin haitsu zahafa ala al-quds wa taharaha min barathi misalibiyin al-ghazin ba'da an taharal Falestin kullaha min wujudihim. Dan beliau menjauhkan dari setiap orang yang bertindak kulli bagin, setiap orang yang bertindak melampaui batas, di mana beliau merebut kembali Quds dan membersihkannya dari orang-orang Salibiyin Al-Ghazin yang telah memerangi Quds ba'da an tahara Falestin kulliha, ba'da an tahara al-Falestina kullaha min wujudihim. Setelah Palestina dibebaskan dari keberadaan mereka, sehingga bergantian yang menguasai Palestina, dulunya Muslim dikuasai kafir, kemudian kafir diusir, dikuasai Muslim, terus ketika perang salib dikuasai oleh kafir lagi, dan itu sampai sekarang. Itu sampai sekarang, karena negeri ini tiga agama, yaitu Islam, Yahudi dan Nasrani, semuanya merasa punya kepentingan, sehingga akhirnya rebutan dari dulu sampai sekarang. Wal mutasaffihu li athari tarikh, dan orang yang membuka peninggalan-peninggalan sejarah dan muqarin baina maqama bi salibiyun, dan membandingkan antara yang dilakukan oleh orang-orang salib ketika mereka masuk Quds dan apa yang dilakukan, wa martakabu min ismin wa baghyin, dan apa yang mereka lakukan berupa perbuatan dosa dan tindakan melampaui batas, wa ma adharahu Salahuddin, dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Salahuddin min muru'atin wa syahamatin wa karimil akhlak wa tasamuh. Dia menjaga kehormatan, dia berikan akhlak yang mulia dan sikap toleransi ketika beliau memasuki daerah Quds. Haitsu samaha, di mana ketika Palestina berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin di bawah kepemimpinan Salahuddin, beliau mengizinkan Al-Malikah Maria, Ratu Maria, ya, Maria Kufin, istri dari Balian, untuk keluar, sehingga tidak dibantai atau kemudian dihinakan. Tapi kalau mau keluar, silahkan keluar. Wa amara bitaufiril himayatilah, dan bahkan beliau perintahkan berikan perlindungan kepada Maria untuk kembali ke Eropa. Wa samaha bi khurujil masihiyyin minal madinati muqabila ashrata danarir lirrajuli wa khamsati lilmar'ah wa wahidin lil atfal. Dan dia juga perintahkan bagi para orang-orang Nasrani untuk keluar dari negeri Quds dengan membayar 10 dinar untuk laki-laki dewasa, 5 dinar untuk wanita, dan 1 dinar untuk anak-anak. Sampai Heraklius bitariqi Baitul Maqdis dafa'a li nafsihi ad-dananir al-ashrah. Sampai Heraklius melalui jalur Baitul Maqdis, dia menyerahkan untuk membebaskan dirinya agar bisa keluar dari sana dengan membayar 10 dinar. Wa ghadara al-Madinata hamilan ma'ahu mastata'a hamluhu min adh-dhahabi wal fiddah. Dan dia meninggalkan Madinah dengan membawa beberapa emas dan perak yang mampu dia bawa. Ibnul Athir menyebutkan bahwasanya Salahuddin rafada ayata'arrada li amwalil bitrik wa qala la aqdiru bihi. Ibnul Athir menyebutkan bahwasanya Salahuddin menolak untuk menerima tawaran harta Patrick, dan beliau mengatakan la aqdiru bihi, aku tidak katakan dia. Kama annahu azhara tasamuhan kabiran ma'al ladina ajazu an daf'il jizyah, memberikan toleransi yang besar bagi para orang-orang miskin yang mereka tidak mampu untuk membayar jizyah. Kama annahu amalan nisa' al-masihiyat mu'amalatan karimatan wa samaha bi khurujihinna mu'azzazat wa ma'ahunna amwaluhunna. Beliau izinkan bagi para wanita-wanita Masihiyat, wanita-wanita Nasrani, sari tartar wastilaihim ala Baghdad al-atharul khatiru fi nufusi bisifat wal-atharul akhtar ala hulaku bisifatin khasa haythu imtaddat andaruhu ila biladisham wa ma wara'aha. Kemenangan Tartar dan penjajahan Tartar kepada Baghdad memberikan pengaruh yang berbahaya bagi jiwa orang-orang Tartar sendiri secara umum, dan lebih berbahaya lagi kepada Hulagu, sehingga dia khawatir nanti ada pembalasan. Akhirnya dia pun memperluas serangannya sampai ke daerah Syam dan apa yang ada di negeri Syam, apa yang ada di belakang negeri Syam. Di belakang negeri Syam itu ada ke barat terus ada Mesir dan seterusnya. Fakana zahfuhum faqa kulla hadin min haythu basha'atihi wa hamajiyatihi tamaman kama fa'ala fi Baghdad haythu awqa ar-ru'ba fi nufusi ahli Syam wa am'ana fi ulama'ihim wa syuyukhihim taqtilan wa qahran fahallad dimaru fi Syam kama halla fi Baghdad. Maka serangannya ya, membabi buta dan melampaui seluruh batas. Min haitsu basha'atihi, karena dia punya sifat yang keras dan suka menyerang sebagaimana dia lakukan di Baghdad, sehingga dia bagi para penduduk Syam wa am'ana fi ulama'iha, dan menyerang atau membantai para ulama'nya wa syuyukhiha taqtilan wa qahran, membunuh, dan dia membuat kerusakan di Syam sebagaimana membuat kerusakan di Baghdad. Ar-rajulul muntadhar, orang yang ditunggu-tunggu. Wa hala hakimu Misr wa syu'abiha fadha'atan fadha'at al-akhbari allati wahum kagairihim fi sibatin amiq gharikina fi buhbuhatil aishi wa samril hayati la'biha. Ini membangkitkan seorang penguasa Mesir dan para rakyat negeri Mesir dan ini membangkitkan mereka sebagaimana yang lainnya dari tidur yang lelap, sehingga mereka terbangun fi buhbuhatil aishi wa samril hayati dunya, dari kehidupan yang melenakan mereka, dunia yang membuat mereka lupa dan permainan mereka. Wantafadu intifadatal asad wa harau limulakati fakana ala ra'sihi al-malik al-mudhaffar qataza wa kana al-liqa' fi 'aini jalud. Akhirnya mereka menyerang sebagaimana layaknya singa, dan mereka memberikan diri untuk menghadapi Hulagu dan pasukannya di bawah kepemimpinan Raja Mudhaffar. Dan pertemuan itu terjadi di peristiwa perang Ain Jalut. Haitsu waqa'at ma'rakatun fasilatun bainal fariqain. Perang ini merupakan penentu antara dua pihak. Istadda awaruha wa hama wa tisuha wanjalat an hazimati sahikatin litartar lam takun laha ba'daha qa'imah. Ada banyak sekali istilah yang baru dalam yang kita baca. Baik, kita lewati saja. Walaqad wasafa sahibun nujum az-zahirah, penulis kitab An-Nujum az-Zahirah yang beliau jadikan sebagai rujukan untuk bercerita tentang beberapa peperangan tadi. Beliau menyebutkan tentang keberanian al-zahir. Apa ini? Bibris itu latinnya apa? Wasifan lahu fi ihdal ma'arib, yang beliau sebutkan di salah satu peperangan. Kata penulis kitab An-Nujum az-Zahirah, thumma hamala bi nafsihi rahimahullah, falamma ra'athu al-asakiru hamalat nahwahu bi rumatiha hamalata rajulin wahidin, fatarad an khuyulihim wa qatalu qital al-mauti, falam yughni anhum dhalika shay'a, wa sabara lahumul malikul qahir wa askarihi wa huwa yakirru fil qaumi kal asadid dari wa yaqtahimul ahwal binafsihi. Summa hamala binafsihi rahim rahmatullahi alaihi, falamma ra'athu al asakir, kemudian beliau berangkat sendiri. Apa ini? Bibris ini tadi ya diceritakan. Ketika beliau melihat pasukan, hamalat nahwahu biramtiha hamalat rajulin wahidin. Beliau melemparkan dirinya ke tengah pasukan itu. Fatarat jala tartar an khuyulihim. Wallahualam. Agak susah untuk saya terjemahkan. Baik, saya kesulitan untuk menerjemahkan bagian ini sehingga perlu melihat banyak kamus karena ada banyak istilah yang tidak saya paham ya. Kita langsung beralih ke biografi Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tadi sudah kita kasih catatan bahwa kalau dia dikasih alif lam maka al-Jauziyahnya harus dibuang. Tapi kalau dia tidak dikasih alif lam, nanti al-Jauziyahnya boleh dicantumkan. Nama asli beliau adalah Muhammad. Ayahnya bernama Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Hariz Az-Zur'i. Wa la'alla may yasma'u bi ibnil Jauziyah yushakkilu alaihi ayyuhumal maqsud bi hadzal ism. Dan bagi orang yang mendengar istilah Ibnul Jauziyah, mungkin dia akan kebingungan siapa yang dimaksud dari nama ini. Walizalatil ibhami wal lubsi labuddalana min ibrazi lumhatin sari'atin mujizatin an kulli man lukiba bihadal ism. Dan untuk kemudian menghilangkan kesamaran dalam masalah ini, kita akan menunjukkan beberapa orang yang dia dikasih lakop dengan sebutan Al-Jauziyah. Yang pertama adalah Ibnu Qayyim Al-Misri. Nama beliau Bahauddin Ali bin Isa bin Sulaiman Al-Tha'labi. Beliau berasal dari Mesir, seorang ahli hadis besar, dan beliau membawa riwayat dari Al-Fakhr Al-Farisi, meninggal di Mesir pada bulan Dzulqa'dah tahun 610 Hijriah. Yang kedua ada Ibnul Jauzi. Abul Faraj Ibnul Jauzi, seorang ulama Hambali, meninggal di Baghdad pada tahun 597 Hijriah. Dan nasab beliau kembali kepada Khalifah Ar-Rashidi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan dikenali dengan Al-Jauzi nisbah kepada sebuah tempat di Basrah tusamma Mahallatul Jauz, yang diberi nama dengan tempat Al-Jauz. Dilahirkan di Zakkaq atau yang sekarang dikenal dengan Darbu Habib. Beliau meninggal pada malam Jumat tanggal 18 bulan Ramadan di daerah apa ini? Tamuz, pada tahun 1201 Masehi atau bertepatan dengan 597 Hijriah. Jadi dari Ibnul Jauzi, beliau mendirikan sebuah sekolah. Kemudian sekolah itu dari generasi ke generasi di kota Baghdad akhirnya dirawat oleh Abu Bakar bin Ayyub, bapaknya Ibnul Qayyim. Nah, sekolah itu kemudian disebut dengan nama Madrasah Al-Jauziyah. Maka si Abu Bakar bapaknya Ibnul Qayyim itu disebut dengan Qayyimul Jauziyah, pengurus sekolah Jauziyah. Pengurus sekolah Jauziyah. Sehingga putra itu disebut dengan atau dikenal dengan putranya pengurus Madrasah Jauziyah. Maka disebut dengan nama Ibn Putra Qayyim pengurus Al-Jauziyah Madrasah Jauziyah. Karena nama ini kepanjangan, maka Al-Jauziyahnya sering dibuang, sehingga disebutkan bagian depannya saja. Pengurus Jauziyah, Jauziyahnya dibuang, diganti Sang Pengurus. Akhirnya dikasih alif lam Ibnul Qayyim. Begitu ya. Ada pondok A, mudir pondok A, berarti mudirul ma'had. Putranya namanya Ibnu Mudiril Ma'had. Karena terlalu panjang, maka ma'hadnya dibuang, mudirnya dikasih alif lam Ibnul Mudir. Ini putra sang mudir. Nah, orang sudah paham sang mudir yang dimaksud adalah mudir ma'had. Dari situ kenapa ketika ada Al-Jauziyahnya maka Qayyimnya tidak dikasih alif lam, karena formatnya adalah mudhaf mudhaf ilaih. Mudhafnya Qayyim, Al-Jauziyahnya mudhaf ilaih. Wallahu a'lam. Nanti kita akan baca lebih detail lagi karena di sini juga disebutkan mengenai asal-usul penamaan itu. Wallahu ta'ala a'lam. Allahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.